Konsultasi Syariah. Hukum menginvestasikan hasil zakat. Pertanyaan: bolehkah dana zakat digunakan untuk usaha? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah telah menjelaskan golongan yang berhak menerima harta zakat, tepatnya pada firman Allah di surat At-Taubah, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang kehabisan bekal di perjalanan. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut zakat itu dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan ke orang fakir mereka. Muttafaq alaih. Untuk itulah, bagi siapapun, baik muzaki maupun pengurus zakat, termasuk para amil, tidak dibenarkan menunda penyerahan zakat kepada yang berhak. Sementara ketika dana zakat diinvestasikan, yang terjadi adalah penundaan penyerahan harta zakat. Harta itu tidak bisa langsung diterima mereka yang berhak, tapi dikembangkan dulu untuk usaha. Dan dalam usaha, bisa dipastikan ada kemungkinan gagal. Karena alasan inilah, para ulama kontemporer memfatwakan larangan menginvestasikan dana zakat. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang hukum investasi dana zakat yang dilakukan yayasan sosial, dengan pertimbangan agar dana untuk orang miskin bisa terus berjalan secara berkesinambungan. Jawaban beliau, investasi dana zakat dalam bentuk membeli tanah atau semacamnya, saya tidak membolehkan. Yang wajib menyerahkan dana ini untuk menutupi orang miskin yang berhak mendapatkannya ketika itu. Adapun orang miskin di masa mendatang, itu kembali kepada urusan Allah. Liqa'at Bab Al-Maftuh. Pertanyaan semisal pernah diajukan ke Lajnah Da'imah mengenai lembaga sosial yang ingin menginvestasikan dana yang ada di kasnya. Jawaban Lajnah, jika harta yang dimaksud penanya adalah harta zakat, maka yang wajib diserahkan kepada golongan penerima yang ditunjuk syariah ketika zakat itu diterima oleh yayasan. Namun jika dana itu selain zakat, maka tidak masalah dikembangkan untuk kemaslahatan yayasan, karena di sana ada tambahan manfaat untuk kepentingan yayasan maupun mereka yang punya saham di sana. Fatwa Lajnah Da'imah. Bisa jadi ada orang miskin yang berhak mendapat zakat, dia sedang membutuhkan, sementara dia tidak bisa mendapatkan haknya karena tertahan untuk investasi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk bisa menjalani aturan Islam dengan baik dan benar. Amin. Demikian, Allahu A'lam.